aku seorang diri. Sudah tak rindukah engkau padaku? Aku masih ingin cinta yang suci, setulus hatimu engkau. Cuma yang ku simpan.